Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني A'azzakumullahu bil-Islam. Segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih terus mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Dan di antara nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang kita rasakan saat ini ada nikmat iman dan nikmat sehat serta nikmat-nikmat lain yang Allah berikan kepada kita yang tidak terhitung jumlahnya. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur, hamba-hamba yang selalu berusaha untuk melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Malam ini insyaAllah kita akan lanjutkan kembali pembelajaran bahasa Arab kita, yang mana pada kesempatan pertemuan yang lalu sudah kita baca ad-darsu al-khamisa ashar. Ad-darsu al-khamisa ashar, pelajaran ke-15. Safhah sab'atun wa thamanun. Safhah halaman sab'atun wa thamanun. Halaman 87. Dan telah kita baca beberapa latihan-latihan. Dan terakhir, latihan 3 telah kita baca. Dan malam ini insyaAllah kita akan lanjutkan kembali latihan yang tersisa. Tapi sebelumnya insyaAllah kita akan ulang sedikit. Kita merojah sedikit dialog yang sudah kita baca kemarin. Sebelumnya, ana sahabat dulu ikhwan di studio. Kaifahalukum? Alhamdulillah. InsyaAllah. InsyaAllah kita siap belajar, ikhwan? InsyaAllah. Taib. Nuridu ifnaini. Nuridu syakhsain ifnaini. Ana perlu dua orang. Nah. Man yaqra? Wahid yakum maqam Zainab wal akhar al fatayat. Ridwan, anta turidu Zainab atau turidu al fatayat ya? Ana uridu al fatayat. Al fatayat insyaallah akthar wa masyaallah. Zainab. Sahih. Nah. Fadhal ya akhi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Man Zainab? Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. من أنتن يا أخواتك؟ نحن بنات الشيخ عباس. أهلا وسهلا ومرحبا. أمكن أستاذتي، كيف حالها؟ هي بخير والحمد لله. أين هي الآن؟ هي الآن في الرياض. متى ذهبت؟ ذهبت قبل أسبوع. من ذهب معها؟ ذهب معها أخونا إبراهيم. كيف حالكن؟ نحن بخير والحمد لله. في أي مدرسة أنتن؟ نحن في المدرسة المتوسطة. متى اختباركن؟ اختبارنا بعد شهر. أذهبتن إلى المدرسة اليوم؟ نعم ذهبنا ورجعنا. ما شاء الله قراءة ممتازة. ما شاء الله أحسنتم يا أخي. نريد اثنين آخرين. Terakhir kita pun dua orang lagi. Yaqra al-hiwar. Wahid yakum maqam al-fatayat wal akhar yakum maqam Zainab. Man? Anta? Anta Zainab al-fatayat? Fatayat. Man? Man yakun Zainab? Anta ya hawa. Ha? Man? La tastahi. Naam, fadal akhi. Al-haya'u min al-iman ya akhi. Fadal akhi. Man? Man yaqra? Anta ya sheikh? Sahib al-nazar. Sahib al-nazar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أنتن يا أخوات؟ نحن بنات شيخ عباس. أحمد ارفع صوتك يا أخي. نحن بنات شيخ عباس. نعم. أهلا وسهلا ومرحبا. أمكن أستاذتي كيف حالها؟ هي بخير والحمد لله. أين هي الآن؟ هي الآن في الرياض. متى ذهبت؟ ذهبت قبل أسبوع. من ذهب معها؟ ذهب معها أخونا إبراهيم. كيف حالكن؟ نحن بخير والحمد لله. في أي مدرسة أنتن؟ نحن في مدرسة عادي أخي. نحن؟ نحن في نحن في المدرسة المتوسطة. نعم. متى اختباركن؟ اختبارنا بعد شهر. أذهبتن إلى المدرسة اليوم؟ نعم ذهبنا ورجعنا. طيب أحسنتم وبارك الله فيكم ما شاء الله. فهمتم إن شاء الله يا إخوان الحوار؟ ما سيئت إن شاء الله قصة كتانية؟ هل تراجعون في البيت يا إخوان؟ أنتم مراجعة إن شاء الله في رمه؟ نعم نعم نعم بكده. Baik, kita harapkan juga para ikhwan dan akhwat di rumah juga tidak melupakan murojaah, dan kita sering sekali mengingatkan pentingnya murojaah. Nah. Baik, الان ندخل في التمرين الرابع. الرابع. صفحة 89. Sekarang kita masuk ke latihan 4, halaman 89. 89 bagi antum yang punya buku cetakan baru. Cetakan lama halaman berapa, Akhi? 84. Sahih. Nah, cetakan baru halaman 89, cetakan lama halaman 80? 94. 94. Nah. Jauh sekali bedanya, Akhi. Nah, beda sama yang lain. Hah? Nah. Nah, ya akhi, laysa ba'id mithla hadha. Nah. Baik, kita masuk ke at-tamrin ar-rabi. Yaqul huna dha' fil amakin al-khaliyati fi ma yari dhamiran munasiban lil mukhatabi anta antum anti antunna. Dha' fil amakin al-khaliyah. Ma makna dha'? Letakkan. Dha' letakkan. Dari kalimat kata kerjanya fil mudhari'nya apa? Fil madhi'nya apa? Wada'a. Wada'a yada'u. Wada'a yada'u. Da' letakkanlah. Kata kerja perintah ini. Fil amakinil khaliyah. Di al amakin jamak min makan. Makan. Di tempat-tempat al khaliyah yang kosong. Yang kosong. Fi ma yali fi pada ma apa-apa yali yang berikut, pada apa-apa yang berikut, maksudnya pada soal-soal yang akan kita lihat nanti, apa yang kita letakkan di tempat yang kosong itu, ikhwan? Dhamiran munasiban. Nah, kata ganti yang sesuai. Dhamiran, kata ganti, munasiban, yang sesuai, yang cocok. Lil mukhatab. Tapi kata gantinya di sini ternyata lil mukhatab, untuk orang ke ketiga. Dua. Al mukhatab ya. Untuk orang yang ke dua. Nah, sebelumnya sebagaimana kita ketahui dalam bahasa kita, ada kata ganti untuk orang pertama, atau kata ganti untuk orang kedua, atau kata ganti untuk orang yang ke tiga. Nah, begitu pula dalam bahasa Arab ada al mutakallim, dhamir al mutakallim, kata ganti untuk orang pertama. Al mutakallim yang berbicara maksudnya. Kemudian ada kata ganti untuk orang kedua, yaitu dhamir al-mukhatab, yang sekarang kita akan baca latihannya. Kemudian ada kata ganti untuk orang ketiga, dhamir al-ghaib, orang ketiga. Kenapa dinamakan al-ghaib, orang ketiga? Karena bisa jadi tidak ada di hadapan kita. Nah, di sini diminta apa, ikhwan? Dhamir apa? Dhamir mutakallim, dhamir mukhatab, atau dhamir ghaib? Dhamir al-mukhatab. Di sini ada berapa pilihan? Ada anta, ada antum, ada anti, ada antunna. Berapa pilihan di sini, ikhwan? Arba'ah. Arba'ah. Anta, antum, anti, antunna. Anta. Ma mana anta? Kamu. Kamu. Kamu. Berapa orang di sini? Satu. Tunggal. Mufrad. Antum? Antum. Kalian. Kalian. Kalian. Orang kedua, jamak. Anti? Kamu. Kamu. Kamu untuk? Perempuan. Nah, orang kedua untuk? Perempuan. Antunna? Kalian. Kalian. Kalian. Kalian perempuan atau laki-laki di sini? Perempuan. Nah, antunna. Nah, orang kedua, perempuan, jamak. Baik, antum tinggal meletakkan saja nanti. Mana yang sesuai? Apakah anta, apakah anti, apakah antum, apakah antunna? Fahimtum ya ikhwan al-matlub? Antum paham apa yang diminta di sini? Fahimna. Sahlun juddan. Ada sekadalik? Bala. Masyaallah. Sahlun. Ashal min syurbil ma'. Baik, al-an man yaqra? Karena ini latihan berarti tugas antum nih. Nah, min ka ya Ridwan? Fadhil Ridwan. Soal. Rakam wahid. Wahid. A'anta muslimun? Naam. A'anta? Muslimun? Muslim. Sahih, ikhwan? Sahih. Sahih. Naam. Istamir. A'anti maridatun? A'anti? Maridatun. Kenapa bukan a'anta ya, akhi Hikmat? Ada tak tanis. Nah, di mana tak tanis yang anta maksud itu? Maridah. Maridah. Ma mana maridah, ikhwan? Maridah, orang yang? Sakit. Orang yang sakit. Tapi sini ada ta marbutah di belakangnya, maridhatun. Kalau kita matikan, maridhah. Berarti ini menunjukkan bahwa yang sakit ini perempuan atau laki-laki? Perempuan. Nah, maka kata ganti yang tepat adalah a'anta atau a'anti? Anti. A'anti. Salasa. Fadal ya. Sekali lagi, a'anti. Sahih? Tabibatun. A'anti tabibatun. Sahih ya, kawan? A'anti. Karena mengapa tidak sahih? Mengapa tidak benar? Limadha la yakunu al-jawab sahihan? Apa sebabnya? Tabibat, hada jama' atau mufrad ya ikhwan? Ini jama' atau tunggal? Jama'. Jama' dari apa? Tabibat. Tabibatun, tabibah. Kalau soalnya tabibatun atau tabibah, anti sahih. Tapi kalau tabibat banyak dokternya. Berarti menggunakan apa, Fi? Antum atau antunna? Antunna. Antunna. A'an? A'an. A'antunna tabibatun. Nah. Baik, labas. Nah. Arba. Arba. A'antum tujarun. A'antum tujarun. Lima ada pakai antum, akhi? Tujuh. Karena tujar adalah jamak. Jamak daripada? Tujuh. Tajirun. Nah. Sahih. Khamsa. A'anti bintul mudarrisi? Naam. A'anti bintul mudarrisi. Sahih. A'anti. Kita gunakan anti. Taib. Sitta. Bisahih. Taib. Fadahri. A'antunna akhwatu Abbasin? Naam. A'antunna akhwatu Abbasin? A'antunna. Karena di sini ada jama' akhwatun. Sabah. Sabah. A'antum tullabun? Naam, a'antum tullabun. Mengapa mudah antum bukan anta ya, akhi? Jama' min talib. Nah, karena tullab jama'. Jama' daripada? Talib. Santun. Baik. Nah, halo nak soal ya, ikhwan. Qablan nadkhul fi tamrin al-khamis. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke latihan 5? Wadih, jelas? Baik. Wadih, insyaAllah. Baik. الآن التمرين الخامس بعد أن نقرأ التمرين الخامس نفتح المجال للمستمع ياسر التمرين الخامس ضع في الأمكنة الخالية ضع في الأمكنة الخالية tadi sebelumnya menggunakan ضع في الأماكن الخالية mengapa sekarang di sini menggunakan الأمكنة seakan-akan ingin menjelaskan kepada kita jamak daripada makan bisa amakin bisa Amkinah. Nah, kilahuma sahih. Kilahuma sahih wa kilahuma fusha, alhamdulillah. Ba'a, nah, ada atau akan temukan nanti di beberapa tempat yang lainnya. Jama' untuk suatu isim yang mufrad kadang-kadang bisa lebih dari satu. Nah. Baik, dha fil amkinatil khaliyati fil jumalil atiyati dhamiran muttasilan lil mukhatab ka kum ki kunna. Dha fil amkinatil khaliyah, siapa yang bisa terjemahkan? Sudah kita terjemahkan tadi. Dha. Ayo ikhwan, irfa' sautukum ikhwan. Dha, apa makna dha? Letakkanlah. Nah, fil amkinah pada tempat-tempat. Pada tempat-tempat al-khaliyah yang kosong. Fil jumalil atiyah pada kalimat berikut. Pada kalimat-kalimat berikut. Dhamiran muttasilan. Dhamiran dengan kata ganti. Muttasilan yang bersambung. Muttasilan bersambung. Lil mukhatab. Dhami kata ganti orang ke? Kedua. Nah. Ka, ada berapa pilihan di sini? Ada empat. Ka, kum, ki, kunna. Apa beda antara dhamir yang di sini dengan yang latihan empat sebelumnya, ikhwan? Sama-sama untuk mukhatab, sama-sama untuk orang kedua. Tapi bedanya apa? Mutasil. Yang ditamrin yang kelima ini, latihan yang kelima ini, antum lihat, ini diletakkan di belakang kelima. Satu kata. Bersambung. Nah, bersambung dengan kata sebelumnya. Dia tidak berdiri sendiri dan tidak pula diletakkan di depan. Dhamir muttasil tidak bisa diletakkan di depan. Dia di belakang dan menyambung dengan kata sebelumnya. Adapun yang kita baca di latihan keempat sebelumnya itu dhamirun munfasilun. Dhamirun munfasil, dhamir kata ganti yang terpisah, kata ganti yang berdiri sendiri. Dia diletakkan di awal, di depan. Dan tidak bernyambung dan tidak menyambung. Kita baca di sini, ikhwan. Ka di sini anta. Ka di sini artinya anta. Cuman tadi bedanya antara anta dan ka adalah kalau anta depan, dhamir munfasil. Antum hafalkan ini, istilah ini penting. Kalau anta dhamir munfasil, dia berdiri sendiri, kata ganti yang berdiri sendiri, tidak menyambung. Kalau ka, dia kata ganti yang dhamir munfasil. Dhamir muttasil, kata ganti yang menyambung. Sama-sama untuk mukhatab, tapi beda posisinya. Kemudian kum artinya apa, ikhwan? Padanan katanya dengan kata ganti sebelumnya? Antum. Kum antum. Nah. Ki anti. Kunna antunna. Nah. Dulu ketika kita masih belajar awal nahwu wasarf ini dihafalkan. Kita masih ingat dinadakan huwa huma hum hiya huma humna anta antuma antum anti antuma antunna ana. Nah. Tapi sini dipaparkan dengan cara yang berbeda. Tapi insyaallah ini mufid, penting sekali. Nah. Fahimtum al-matlub ya ikhwan? Antum paham yang diminta di sini? Fahimna. Wadih, jelas? Wadih. Nah, sekali-kali jangan bilang paham kalau belum paham. Ini penyakit orang Indonesia terutama ini. Paham? Paham. Kita angkukan kepala kita paham. Coba antum kerjakan, akhi. Dia hanya bisa diam saja, tidak bisa menjawab. Ini menunjukkan tidak apa. Nah, nanti di pembelajaran di kelas antum jangan malu-malu untuk bertanya. Karena malu bertanya sesat di jalan. Maka jangan malu. Nanti kalau ada pertanyaan ditanyakan segera. Nah. Baik. Kita mulai. Rakmul wahid. Rakmul wahid dari siapa? Hadza. Di wara'i. Hah? Fadhal. Wara'il jidar. Mantap ya. واحد نعم أين بيتكم يا إخوان نعم أين بيتكم يا إخوان نعم جوابنا لا بيتكم كم menggunakan ضمير متصل كم yang artinya apa ikhwan kum di sini antum kalian. Nah terjemahkan ya Ridwan barakallahu fikum. Di mana rumah kalian wahai saudara-saudara? Nah, di mana rumah kalian wahai saudara-saudara? Nah santai ya. Ithnan. Antanya hikmat. Ithnan. Ahada kitabuka ya Hamidu. Sekali lagi ya, ahada. Ahada kitabuka ya Hamidu. Naam. Ahada kitabuka. Nah, jawabannya ka. Ya, artinya anta. Naam. Sahih kan? Sahih. Sahih. Sahih jiddan. Naam. Thalatha. Tafadhal ya akhi. Asa'atuki jamilatun ya Laila. Naam. Sekali lagi ya akhi. Asa'atuki jamilatu ya Laila. Ada A di situ sebelum sa'a? La. Antum cetakan baru, cetakan lama? Mati. Tidak ada, tidak ada. Nah, jadi buat-buat akhi. Sa'atu. Naam. Jamilatu ya Laila. Jamilatu atau jamilatun? Jamilatun ya Laila. Naam. Sa'atuki jamilatun ya Laila. Nah, di sini ada tanda tanya di sini. Berarti ini pertanyaan. Nah, tapi tidak ada A-nya di sini. Di cetakan lama bagaimana, kawan? Cetakan lama? Ada tanda tanya? Tidak, tidak ada tanda tanya? Tidak ada tanda. Berarti ada khatam matbai. Ini salah cetak. Salah cetak ya. Diperbaiki. Nomor 3, apa nomor? Kata seru, Ustaz. Nah, nomor 3. Kata seru. Soal sa'atuki jamilatun ya Laila itu bukan tanda tanya seharusnya, tapi seru. Tanda seru? Seru. Titik saja, akhi. Titik saja di sini, cetakan nama. Nah. Nah. Nukta fakat. Nah. Titik saja, nah. Taib, arba'ah. Arba'ah. Nah. Man abukunna ya akhwatu. Nah, man sekali lagi, akhi. Man abukunna ya akhwatu. Sahih. Man abukunna ya akhwatu. Naam. Kunna. Maknanya adalah antunna. Nah. Sahih. Kenapa kita menggunakan kunna ya, ikhwan? Anda lihat di akhir al-munada orang yang dipanggil adalah akhwatu. Akhwat berarti kita menggunakan antunna. Nah. Khamsa. Fadhal tadi. Khamsa. Masmuka ya akhi. Masmuka ya akhi sahlun jiddan. Nah. Kenapa menggunakan ka ya akhi? Karena ada akhi di belakang ini. Nah. Orang yang dipanggil adalah akhi. Nah. Sitta. Fadhal ya Ihsan. Sitta. Ya. Masmuki ya ukhti. Sahih. Masmuki ya ukhti. Nah. Kalau tadi masmuka ya akhi, sekarang masmuki ya ukhti. Jangan terbalik ya, kan. Di sini ukhti maka anti, masmuki. Sabah, fadhal ya Ridwan. Sabah. Ada ini khiyar Ustaz ya? Ikra awal aja pulan. Cuma badalika. Ya, khiyar. Nu'allik ala jawabika. A'ummu kunna fi la'im. A'ummukum fil bait? A'ummukum fil baiti? Fil baiti? Sahih ya? Qad yakunu sahihan. Qad yakunu sahihan. Sahih. A'ummukum fil baiti mumkin. Mungkin a'ummuka fil baiti sahih. A'ummuki fil baiti sahih. Lakin khiyar Ustaz. A'ummukunna sahih. Lihat. Pakai amanah saja antum. Antum pakai ka, pakai ki, pakai kum, pakai kunna sahih atau khata? Sahih. Sahih. Apakah ibumu, jika kita bicara dengan laki-laki, apakah ibumu di rumah? Betul? Betul. Apakah ibumu jika kita bicara dengan perempuan? Betul juga. Jika yang kita ajak bicara orang banyak, ibu kalian di rumah? Sahih. Sahih. Mukhiyar. Nah. Nah, makhi? Hadis soal. الطبعة القديمة ما هناك خلاف بين الطبعة القديمة والجديدة. Ada perbedaan sepertinya antara cetakan baru dan cetakan lama di sini. Aina ya akhi, aina. Ya fatayatu. Hada fil bait ya fatayatu. Naam, a'ummukunna fil bait ya fatayatu. Sahih. Jika kita tambah dengan kalimat ya fatayatu seperti yang tercantum dalam cetakan lama, maka sudah dipastikan tidak bisa dipilih. Hanya satu saja. A'ummukunna fil baiti ya fatayatu. Hada faslun fi ikhtilafina alhamdulillah. Aidan fi rakhm salis. Ha? Rakhm salis. Salis. Eh? Qablahu. Qablahu. Rakhm salis yani? Salis. Salis. Ba'dahu atau qablahu? Qablahu. رابع ساعة هذا أيضا نعم ساعة جميلة صحيح طيب الآن ستة طيب أنا أخذ هذا طيب فضل من يقرأ ستة ستة أيضا فيه خلاف بين الطبعة القديمة والجديدة di nomor 6 ini juga ada perbedaan antara cetakan baru dan cetakan lama ikhwan. Intabih, intabihu. Antum lihat baik-baik, hati-hati. Taib, istamir, man yaqra? Hitnat. Masmuka ya sayyidi. Nah, masmuka ya sayyidi. Sayyidi. Kita menggunakan di sini apa? Sayyidi. Ya, sayyidi. Tapi kalau di cetakan baru? Ma asma'ukum ya ikhwan? La ya akhi, sitta. Sitta. Hah? Masmuki ya ukhti. Masmuki ya ukhti. Masmuki ya ukhti. Ya ukhti. Nah, ini موجود عندنا. Ma asmuki hadha huwa rakam 2. Oh. Naam. Naam ya akhi? Sahih. Intahayna? Intahayna. Tayyib, istamir. Istamir. Ma ismuha ukum ya ikhwani? Ma asma. Anta 7 aw 8? ثمانية ها ثمانية سبعة يا أخي سبعة انتهينا منه لا انتهينا والآن يعني ثمانية الآن ثمانية صح الآن ثمانية الآن ثمانية ما أسماؤكم يا إخواني يا إخوانو يا إخوانا ما أسماؤكم يا إخوانو صحيح نعم jadi ada berapa perbedaan ikhwan di soal latihan lima ini ada berapa perbedaannya dua perbedaan dengan antara nomor siapa nomor 6, mana 6 dengan 7 6-7 berbeda di sini antum beri tanda di cetakan yang baru agar nanti 5-6-7 masya Allah nah sepertinya di cetakan mana yang kita ambil kan cetakan baru cetakan lama al qaul al jadid al qaul al qadim kila huma sad Asal al-kitab mana? Al-tabah terjadid. Nah, kita ambil mazhab yang baru. Kita tinggal. Nah. Tep lawas. Antum yang punya cetakan lama benar insyaAllah. Nah, jawaban. Nah. Tep. La'ana dukul fi. Tep. Naftah majalil mustami'. Tep. Bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami untuk menjawab tamrin yang ke dari pelajaran yang ke-15 ini, Anda bisa menghubungi di line telepon 021-823-6543. Ada satu telepon yang kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa umu di mana? Umu Ahsan di Bekasi. Tapi Umu Ahsan, tolong diangkat suaranya Umu Ahsan. Kurang jelas. Nah. Takut salah. Iya? Takut salah. Takut salah, tidak masalah Umu Ahsan. Salah tidak apa. Kita belajar. Salah biasa. Nah. Silakan Umu Ahsan dibaca. At-Tamrin Ar-Rabi, latihan 4. Salah tidak apa. Kita luruskan nanti kalau salah insyaallah. Anta muslimun. Nah, dibaca nomornya Ummu Wahid. Wahid. Anta muslimun. Nah, anta muslimun. Naam. Itsnan. Itsnan maridatun. Anti maridatun. Anti maridatun sahih. Naam, betul. Salasa. Salasa. Salasa. Sekali lagi Ummu. Salasa. Naam. Tabibatun. Antun atau tabibatun? Nah, antun atau tabibatun. Arba'ah. A'antum tujarun. A'antum tujarun, sahih, naam. Khamsa. A'anti bintul mudarisi. A'anta atau a'anti umu? Lagu-lagu seperti umu. Bintul. Bintu kan. Nah, maka menggunakan anta atau anti kalau bintu? Anti. Anti, naam. Sekali lagi umu. A'anti bintul mudarisi. Nah, sahih. Al-mudarisi. Mengapa majrur sini, mah? Diberi tanda kasrah umum. Ada itu. Baik, lepas. Teruskan umum. Sipta. Nomor 6. A'antuna ahwatun abbasin. Naam. A'antuna ahwatu abbasin. Ahwatu. Abbasin. Nah. Teruskan. Sabah. Sabah. Tulabun. A'antum tulabun. Sahih. A'antum tulabun. Ahsanti. Syukran umu. Jazakillah khair. Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita buka kembali bagi Anda yang ingin bergabung kembali 021-823-6543 pelajaran yang ke-15. Dan kita angkat telepon yang kedua. Assalamualaikum. Halo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Haris. Haris di mana? Di Bekasi. Ah, iya, di Bekasi. Iya. Ya. Silakanlah Haris. Nah, latihan 5. Khamsah. Rakam wahid. Naam. Aina baitukum ya ikhwanu? Naam, sahih. Isnan. Naam. Ahada kitabuka ya Hamidu? Sekali lagi Haris. Ahada kitabuka ya Hamidu? Nah, ahada. Sekali lagi ahada. Ahada kitabuka ya Hamidu? Naam, ini bukan ha ahi. Ha ahada. Ahada. La, antum masih bilang ha. Ha ha. Ahadha kitabuka ya Hamidu. Baik, labas. Naam. Salasa. Salasa. Sa'atuki jamilatu. Sa'atuki jamilatun ya Laila. Naam. Sahih. Arba'ah. Arba'ah. Adukunna ya akhwatu. Ada yang terlewat? Ada kata yang terlewat? Man abukunna ya akhwatu. Sahih. Man abukunna. Naam. Khamsa. Khamsa. Masmuki ya ukhti. Hah? Antum nomor berapa itu, akhi? Nomor 5 atau nomor 6? Khamsa atau sita? Masmuka ya akhwat. Hah? Akhwat? Masmuka ya... Ana di sini cetakan baru. Masmuka ya akhi. Masmuka ya akhi. Naam. Sita. Masmuki ya ukhti. Sahih. Naam. Ahsant. Sabah. Arba'ah. Hah? Sabah. Sabah. Ahsant. Amukunna fil baiti ya fatayatu. A'ummukunna. A'um. A'ummukunna fil baiti ya fatayatu. Naam. Sahih. Samania. Samania. Ma asma'u. Mas. Ma. Ma asma'ukum ya ikhwanu. Sahih. Ma asma'ukum ya ikhwanu. Santai ya akhi. Syukran. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Haris. Dan kita buka kesempatan kembali untuk dua penelpon di 823-6543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dari Budi di Tambun. Baik. Ah, Budi. Ya. Diperjelas sedikit Pak Budi suaranya, Pak. Kurang jelas, Pak. Oh, iya. Ya. Halo, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Silakan Pak Budi, latihan keempat. Latihan keempat. Nah, kembali ke latihan keempat. Ya. Rokum wahid. Nah. A'an rokum wahid. Sahih. Nah, wahid. A'anta muslimun. Naam. Isnan. Isnain. A'anti maridotun. Naam, ahsant. Salasa. A'antunna tabibatun. Naam, jayid. Arba'a. A'antum tujjarun. Ahsanta, sahih. Khomsa. A'anti pintul mudarris. A'anti pintul mudarrisi. Naam. Mengapa al-mudarrisi, Pak Budi? Ada alif lam itu, Ustaz, apa namanya itu? Ada alif lam, sehingga jadi kasrah, jadi ini, jadi kasrah. Iya. Alif lam tidak mempengaruhi kasrah, dhamma, atau tidak mengaruhi itu, Pak? Mudhafun ilaihi. Nah, posisinya al-mudarisi sebagai ya, mudhafun ilaihi. Nah, saya sengaja tanyakan ini karena ini banyak yang salah tadi bacanya. Ya. Nah, teruskan Pak Budi, sita. Sita. Antunna akhwatu abbadun. Antunna akhwatu? Antunna akhwatu Abbasun. Ah, posisinya sama seperti al-mudarrisi tadi. Berarti Abbasin. Oh iya. Nah. Antunna akhwatu Abbasin. Sahih. Nah. Sabah. A'antum tullabun. Naam, sahih. A'antum tullabun. Syukran Pak Budi. Jazakallah khair. Wa iya. Baik. Ya, jazakallahu khairan kepada Pak Budi di Tambun. Kembali satu penelpon yang akan kita angkat. Kita berikan kesempatan di 021-823-6543 untuk pelajaran yang ke-15, tamrin yang ke-4 dan ke-5. Anda bisa menghubungi kembali di 021-823-6543. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Akmal di Depok. Baik. Umu Akmal, kaifa haluki? Syukran, Pak Ustaz, Alhamdulillah. Baik, silakan Umu Akmal, dibaca latihan 5, ya. Tamrin al-Khamis. Rakam Wahid. Nah. Aina baitukum ya ihwanu? Nah, sahih. Isnan. Ahaza kitabuka ya Hamidu? Sahih, nah. Salasa. Sa'atuki jamilatu ya Laila? Naam. Arba'ah. Man abu kunna ya ahwatu? Ahsant. Homsa. Di cetakan saya? Masmuki ya Sayyidati. Betul, Om Akmal cetakan lama sepertinya. Iya, enggak apa-apa ya. Naam, sahih, tidak sahih. Naam, betul. Iya. Sita. Dibaca sekali lagi, Om Homsa. Masmuki ya Sayyidati. Naam. Sita. Naam. Masmuka ya Sayyidi. Ya Masmuka ya Sayyidi, nah. Sabah. Sabah. A'ummukunna fil baiti ya fatayatu. Nah, a'ummukunna fil baiti ya fatayatu. Nah, samaniya. Samaniya. Ma'asma'ukum ya ikhwanu. Naam, sahih, ahsanti. Syukran, Ummu Akmal. Jazakillah khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طيب نستأنس. طيب أنا لعلنا نستريح خمسة دقائق ثم إن شاء الله بعد ذلك نواصل. طيب نقرأ جاي من السجل البرادة kita akan rehat sejenak antum jangan ke mana-mana tetap di 756 AM kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini. القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون رجاء راديو دعوة أهل السنة والجماعة للذاكرين والذاكرات نور من القرآن قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رجاء راديو دعوة أهل السنة والجماعة للذاكرين والذاكرات. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar radio di mana saja Anda berada, kembali di frekuensi 756 AM. Bagi Anda yang baru bergabung, kita masih dalam pembelajaran bimbingan bahasa Arab dari kitab Usul Lughah Arabiyyah li ghairi natiqin biha. Baik, Ustaz, tafadhal, Ustaz, lanjutkan. Baik, kita masuk ke at-tamrin as-sadis. Latihan ke-6. Sekali lagi untuk cetakan baru ada di halaman 90. Antum cetakan lama halaman 95 sah? 95. Cetakan baru ada di halaman 90. Buku cetakan lama latihan 6 ada di halaman 95. Nah. طيب ضع في الأماكن الخالية فيما يلي ضمير المناسب للمتكلم أنا نحن. Kata perintahnya persis atau hampir sama dengan perintah sebelumnya. Anda minta satu ikhwan di studio menerjemahkan, menjelaskan kepada pendengar apa yang diminta di sini. Antaya khidmat. Letakkan di tempat-tempat. Untuk baca Arabnya, bok, letakkan. Bok, letakkan. Fil amakini. Di tempat-tempat. Nah. Al-khaliyatu yang kosong. Al-khaliyatu al-khaliyati. Khaliyati. Nah. Fima yali. Yang berikut. Fi dalam. Dalam. Apa-apa yang berikut. Dalam apa-apa yang berikut. Maksud dalam soal-soal berikut. Dhamiran munasiban. Apa yang kita letakkan? Dhamir munasib. Dhamir yang bersambung. Kata ganti yang sesuai. Sesuai. Munasib yang sesuai. Lil mutakallim. Lil mutakallim yang diajak berbicara. Ya, di, nah. Kata ganti orang keberapa ini? Pertama. Kata ganti orang? Orang pertama. Sahih. Kata ganti orang? Orang pertama. Ada berapa pilihan di sini? Syukur. Jazakallahu khair. Nah, ada pilihan dua. Nah, yang pertama ana, yang kedua nahnu. Apa bedanya antara ana dan nahnu, ikhwan? Ana mufrad wa nahnu jamak. Ana mufrad, nahnu jamak. Sebelumnya ana dan nahnu juga ini bisa dipergunakan untuk perempuan dan bisa dipergunakan untuk laki-laki. Ana dan nahnu dia punya kekhususan tersendiri, punya keistimewaan, dia bisa dipergunakan untuk kata ganti untuk laki-laki maupun perempuan. Jadi tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Begitu pula tidak ada perbedaan nahnu laki-laki dan nahnu perempuan. Tidak ada. Anak nahnu digunakan untuk laki-laki dan perempuan sama saja. Nah, man yabda? Siapa yang mulai? Dari mana? Dari sebelah kanan ana. Kita putar. Hukum wahid. Nah. Ana musliman. Ana muslimun. Sahih. Istamir ya akhi. Itsnan. نحن مسلمون. نحن مسلمون. صحيح. ثلاثة. أنا مسلمة. أنا مسلمة. أحسنت يا أخي. أربعة. أربعة. نحن مسلمات. نعم. نحن مسلمات. صحيح. خمسة. خمسة. نحن بنات المدير. نحن بنات المدير. أحسنت يا أخي. ستة. ستة. أنا ابن المدرس. أنا ابن مدرسي. صحيح. سبعة. نحن طلاب. نحن طلاب. نعم أحسنت. ثمانية. رهير. أنا مريضة. أنا مريضة. الكلمات كلها واضحة يا إخوان. Kata-katanya semua jelas. واضح. Ada yang ingin ditanyakan? لا. لا. طيب. ندخل في التمرين السابع. Kita masuk ke latihan ke tujuh. Iqra wa ktub. Ada dua perintah di sini, ikhwan. Yang perintah yang pertama, iqra, yang kedua, wa ktub. Baca dan tulis. Berarti nanti setelah dibaca antum di rumah, insyaallah inisiatif masing-masing dan juga kesadaran diri masing-masing untuk menulis saja di rumah. Nah. Tidak ada ini, tidak ada pemeriksaan, tidak ada di sini, tidak ada. Tapi ini kembali ke antum. Nah. Tapi karena ini perintahnya buat antum. Dari siapa dimulai? Aina wasalna? Sampai di mana tadi terakhir? Anta ya. Naam. Wahid. Dhahaba abi ila al-qahiratu qabla usbu'. Sekali lagi akhi, dhahaba abi. Dhahaba abi ila al-qahiratu qabla usbu'. Ada yang salah di sini akhi? Ila al-qahirati. Ila al-qahirati qabla usbu'. Kenapa al-qahirati? Dia majrur. Dia majrur dikarenakan sebelumnya ada harful jar, yaitu ila. Nah, santa. Di sini ada kata yang diberi garis bawah. Cetakan lama sama juga, sama. Nah, apa kata yang diberi garis bawah, kan? Qabla usbu'in. Seakan-akan di sini ingin menjelaskan tentang beberapa hal. Yang pertama, kalimat qabla. Kalimat qabla. Mengapa bukan qablu? Atau mengapa bukan qabli? Qabla ini dzarf zaman. Dzarf zamanin. Dzarfu zaman, kata keterangan waktu. Dzarfu zamanin, keterangan waktu. Dan dzarf zaman itu selalu mansub, selalu mansub. Mansub artinya diberikan tanda fathah. Qabla. Qabla. Tapi juga bisa majrur. Min qabli misalnya. Atau dan juga bisa marfu qablu. Nah. Tapi di sini pada asalnya dia harus mansub. Pada asalnya keterangan, tanda keterangan waktu atau tempat itu biasanya harus mansub, diberikan tanda fathah. Kemudian penjelasan kedua, usbu'in. Kenapa dia majrur di sini, Wan? Usbu'in. Ah, kan dia posisi sebagai mudhafun ilaih. Masih ingat penjelasan buku di buku ini? Di halaman-halaman pertama, kalau tidak salah, di awal-awal pelajaran kita belajar buku ini ada penjelasan tentang mudhaf dan mudhafun ilaih. Usbu'in di sini mudhafun ilaih. Nah. Isnan. Fadhal akhi, isnan. Tadi ke sana atau ke sini tadi? Ke sana. Entah ya, hebat. Isnan. Mata kharajta min al-fasli ya Muhammad? Naam, sabir. Masih ada yang belum dibaca? Kharajtu ba'da ad-darsi. Naam, selagi ya Hikmat. Mata kharajta min al-fasli ya Muhammad? Ya Muhammadu wa ya Muhammadi? Ya Muhammadu. Naam. Kharajtu ba'da ad-darsi. Naam. Ba'da ad-darsina. Lagi-lagi di sini ada kalimat dzarf zaman, kata keterangan tempat atau waktu ya kan? Waktu. Ba'da dia mansubun bil fathah. Ad-darsi mengapa dia majrur? Mudhafun ilaih. Naam. Tsalatsa. Antara Ridwan, tsalatsa. Dhahabtu ila al-masjid qabla al-adhan. Ya akhi, مره اخرى. ذهبت إلى المسجد قبل الأذان. قبل الأذان أو قبل الأذان؟ قبل الأذان. الألف ممدودة. أذان هكذا. أذان. أذان. أذان. نعم. ذهبت إلى المسجد قبل الأذان. نعم. نعم يا أخي. قبل الأذان. نعم. ما هي المشكلة؟ Alifnya tidak panjang, alifnya. Al-adhan. Nah. Kita lihat seperti hamzah di tengah-tengah. Tapi itu bukan tengah itu. Biasanya ketika kita antum kalau ketik di komputer, ya, memang kadang-kadang hamzah itu enggak tepat di atas alif. Nah, ini bukan panjang ini. Kalau al-adhan. Qabla al-adhan. Nah. Nah. Kalau al-adhan nanti maknanya beda lagi. Al-adhan. Nah. Mana adhan panjang? Pernah dengar wafi adhanihim waqara. Adhan jama' daripada uzun. Jama' daripada uzun. Mana uzun? Telinga. Telinga. Nanti maknanya beda lagi kalau adhan. Di sini adhan. Yang dimaksud adhan atau adhan di sini, ikhwan? Adhan. Nah, sahih. Nah, arba'ah. Arba'ah. Arba'ah. Mata dhahaba ummuki ila riyadhi ya Aminah? Tu. ذهب قبل شهر. مرة أخرى يا إسام. متى ذهب عمك عفوا؟ نعم. متى ذهب عمك إلى الرياض يا آمنة؟ ذهب قبل شهر. أحسنت. نعم. ما معنى عم؟ ما معنى كلمة عم يا إخوان؟ paman. Paman. Dalam bahasa Arab ada dibedakan antara paman dari pihak bapak dan pihak dari ibu. Nah, sini amun paman dari pihak saudaranya bapak kita. Tapi kalau saudaranya ibu kita? Khalun. Santai. Khamsa. Qabla salati zahabta ila al-mat'am? La. Zahabtu ba'da salah. Nah, la zahabtu. La zahabtu ila salati. La zahabtu. Zahabtu ba'da salah. Ba'da salati, na'am. Santai. Ila al-mat'am atau mat'am? Na'am, ya akhi. Ila al-mat'am. Ila mata taqul alifan? Ila mat'am, na'am. Mat'am atau mat'am? Mat'am. Mat'am, pendek. Mat'am, nah. Taib. Taib, ala naftah al-majal al-mustani'. Taib, selanjutnya kita berikan kesempatan bagi Anda para pendengar yang ingin ikut bergabung di 021-823-6543. Dan untuk pertanyaan pesan singkat di 707-3-6543. Pelajaran yang ke-15. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Zubaidah di Lipo Cikarang. Silakan dibaca latihan ke-6. Wahid. Nah. Ana muslimun. Sahih. Isnan. Nahnu muslimuna. Naam, ahsan. Salasa. Ana muslimatun. Sahih, ahsanti. Arba'a. Nahnu muslimatun. Jayid. Khamsah. Nahnu banatul mudiri. Ahsant, naam. Sita. Ana ibnul mudarrisi. Ana ibnul mudarrisi. Sahih, ahsanti. Sab'a. Nahnu tullabun. Nahnu tullabun, naam. Samaniya. Ana maribatun. Ana maribatun. Shukran. Jazakallah khair. Masya Allah. Mantaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan bagi para pendengar yang lain, Anda bisa ikut bergabung di 021-823-6543 untuk pelajaran yang ke-15. Dan ini mungkin tamrin yang terakhir, ya, Ustaz? Tamrin yang terakhir? Dari pelajaran yang ke-15. Nah, sahih. Sahih. Latihan yang terakhir. Kita angkat kembali. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa kamu di mana? Dengan Ummu Fawas di Karawang. Silakan Ummu Fawas, dibaca rakam tamrin as-sabi' latihan ke-7. Iqra' waktu. Wahid. Dhahaba abi ila al-Qahirati qabla usbu'in. Sekali lagi, Dhahaba abi ila al-Qahirati. Ila al-Qahirati. Ila al-Qahirati qabla usbu'in. Naam. Kenapa ila al-Qahirati ummu? Bukan al-Qahiratu. Oh, ada ilahnya. Nah, sahih, ada harfu jar sebelumnya. Sahih, ahsanti. Naam. Isnan. Mata kharajtu min al-fasli ya Muhammadu. Kharajtu ba'da dars. Sekali lagi ummu. Mata kharajtu min al. Jadi pertanyaan kepada siapa ummu? Kharajta. Nah, kalau kharajtu saya keluar. Kalau kharajta kamu keluar. Nah, sekali lagi ummu. Mata kharajta min al-fasli ya Muhammadu. Kharajtu ba'da darsi. Sahih. Nah. Salasa. Nah. Dhahabat ila al-masjidi qabla al-adhani. Sekali lagi ummu. Dhahabat ila al-masjidi qabla al-adhani. Nah, yang lebih tepat dhahabtu. Naam, dhahabtu ila al-masjidi. Naam. Dhahabtu ila al-masjidi qabla al-adhani. Sahih. Naam. Arba'ah. Mata dhahaba ammuki ila riyadi ya aminatu. Naam. Dhahaba qabla syahrin. Sahih. Naam. Khamsa. Aqabla salati dhahabta ila al-mat'am. Ila al-mat'am. Naam. Ila al-mat'ami. La, dhahabtu ba'da salati. Sahih, ahsanti. Jazakallah khair. Syukran ummu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan untuk 2 penelpon kembali. Bagi Anda yang ingin bergabung di 021-823-6543. Bagi Anda yang juga ingin bertanya, Anda bisa menghubungi di 021-823-6543. Pelajaran yang ke-15. Kita angkat telepon yang ketiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Dari Umul Fajar. Di mana, Umi? Di Bogor. Baik. Umul Fajar, tolong dikeraskan suaranya. Iya. Dibaca at-tamrin as-sadis. Latihan ke-6. Wahid. Ana muslimun. Sahih. Naam. Nahnu muslimuna. Naam. Salasa. Ana muslimatun. Jayid. Arba'ah. Nahnu muslimatun. Naam. Khamsa. Nahnu banatul mudiri. Naam. Sita. Ana ibnul mudarrisi. Naam. Sabah. Nahnu tullabun. Naam. Samaniya. Ana maridatun. Naam. Syukran. Afwan. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Jazakallah khair. Bagi para pendengar yang lain, silakan satu telepon kembali kita akan terima di 021-823-6543. Baik, kita angkat telepon yang keempat. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa di mana? أمير طيب تفضلي أم أمير دي بقى التمرين السابع latihan yang terakhir yang ketujuh. واحدٌ ذهب أبي إلى القاهرة قبل أسبوعٍ. Bapak saya pergi ke Kahirah seminggu yang lalu. Kahirah di mana Kahirah? Aina al-Kahirah? Misr. Misr, sahih. Kairo, Itnan. Mata khara cita minal fasli ya Muhammadu. Kapan kau keluar dari kelas ya Muhammad? Khara cita ba'dad darsi. Aku telah keluar setelah pelajaran. Sahih, Salasa. Salasa. Zahabtu ilal masjid qablal adhani. Aku pergi ke masjid sebelum azan. Naam, sahih. Arba'a. Mata zahaba ammuki ilal riyadi ya Aminatu. Kapan pamanmu pergi ke Riyadh, ke Saudi ya Aminah? Naam, Riyadh, ibu kota Saudi. Naam. Zahaba qabla syahrin. Dia telah pergi bulan yang lalu. Naam, sahih, bulan yang lalu. Khamsa. Afwan, ya lanjutkan bagi Umu di Ciledug ya. Terputus. Mungkin bisa menghubungi kembali 021-823-6543. Sayang sekali. Mungkin satu telepon kembali saja kita berikan kesempatan untuk menyelesaikan tamrin yang ke-7 dari pelajaran yang ke-15 ini. Silakan bagi Anda yang ingin mengikuti di 021-823-6543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ana Ridho di Pasar Rebo. Ridho di Pasar Rebo, baik. Kaifalak Ridho? Alhamdulillah, khair ustaz. Masyaallah, sahlan. Marhaban bikum. Naam. Fadhal akhi iqra tamrin as-sabi', iqra waqtib. Naam. Al-awwal dhahaba abi ila al-Qahira qabla usbu'ain. Naam. Thumma thani matta qadita min al-fadl ya Muhammad? Naam. Kharajat ada dah. Naam, suara Anda terputus-putus suara apa? Ayo. Wa salis zahabtu ilal masjid qabla al-adhan. Ahsanta ya. Naam. Ar-rabi' mata zahab ummuki ilal yadi. Naam. Ana sami'tu ummuki aw ammuki wala ummuki? Ammuki. Naam. Naam. Zahab qabla shahrin. Naam. Wal khamis أبعد الصلاة ذهبت إلى المطعم؟ لا ذهبت قبل الصلاة. نعم الكتاب عندكم الطبعة القديمة إذا نعم سيد. طيب بارك الله فيكم شكرا أهلا جزاك الله خير بارك الله فيكم. السلام ورحمة الله وبركاته. طيب ada penjelasan sedikit di ini kita kalimat ada pertanyaan dari Hwan Studio kenapa muslimuna kenapa nunnya mansub situ? Sebelumnya akhi, kalimat muslimun, tanda i'rabnya apa ya ikhwan? Tanda i'rabnya. Wow. Yang dilihat bukan nunnya tapi wow. Karena di kenapa dia tanda i'rabnya wow? Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim tanda rafa'nya alamatu i'rab i'rabu raf'ihi tanda i'rab kalau jika rafa' maka dia bil wawi dengan wow. Adapun muslimuna nah, tidak dilihat nanya di situ tapi wawnya. Paham tuh? Nah, adapun nah kenapa dia fatha? Wallah mungkin sejak dia dulunya sudah begitu mungkin Allah wa'alam. Nah. Hasbal qaidah. Hah? Hasbal qaidah. Hasbal qaidah. Nah. Hasbal qaidah. Baik. Kita lanjutkan ikhwan. Kita lanjutkan ada penjelasan sedikit di sini di penutupan. Di penutup ad-dars al-khamis asyar ini ada beberapa kata yang penting di sini. Antum lihat di dalam tabel استمع جيدا انظروا الى الكتاب يا اخوان ثم استمع جيدا اين ذهبت يا اخي اين ذهبت يا اخي lalu di sebelahnya اين ذهبتم يا اخواني nah di sini ada dua kata yang pertama antum perhatikan kata kerja ذهبta dengan ذهبتم ذهبta dengan zahabtum. Kalimat zahabta di situ ada dhamir muttasil, ada kata ganti yang menyambung dengan kata kerja yaitu kata anta. Ta anta. yang disambung maka menjadi zahab ta. Lalu zahabtum, antum zahabtum. Apa beda antara zahabta dengan zahabtum, ikhwan? Zahabta mufrad. Naam. Zahabta mufrad wa zahabtum jama'ah, santai. Zahabta anta, zahabtum antum. Lihat bagaimana perubahannya. Zahabta, zahabtum. Kemudian di tabel berikutnya, aina zahabti ya ukhti, antum lihat berubah menjadi yang tadinya kas fathah, zahabta menjadi kasrah, zahabti. Karena untuk anti. Untuk anti. Karena yang dipanggil setelah itu ya ukhti. Maka kita gunakan zahabti. Kemudian ada kalimat berikutnya, aina zahabtunna ya akhwati, aina zahabtunna ya akhwati. Apa antara ti dengan antunna? Sama seperti beda antara ta dengan antum. Ta dengan tum. Kalau ti untuk tunggal perempuan, adapun tunna untuk jamak. Sama-sama untuk perempuan, tapi yang zahabti untuk tunggal, untuk mufrad, zahabtunna untuk jamak. Jadi kalau kita terjemahkan, aina zahabti ya ukhti, siapa yang bisa terjemahkan? Kemana kamu pergi, wahai saudariku? Yang kedua, aina zahabtunna ya akhwati? Kemana kalian pergi, wahai saudari-saudariku? Nah. Tadinya anti menjadi antunna. Kemudian terakhir ada ana zahabtu, nahnu zahabna. Ini perubahan ini ikhwan harus dihafal. Perubahan seperti ini harus di. Nah ini sudah masuk sedikit beberapa hal-hal yang berkaitan dengan as-sarf. Mana as-sarf ya ikhwan? As-sarf artinya perubahan-perubahan. As-sarf artinya perubahan-perubahan. Maka teman-teman di sini ada zahabta, lalu berubah menjadi zahabtum, zahabti, lalu zahabtunna, lalu zahabtu, zahabna. Ini dihafal. Kita baca sama-sama, ikhwan. Hayya. Sepertinya sudah mulai ngantuk ini di jam-jam terakhir ini. Hayya. Aina zahabta ya akhi? Aina zahabta ya akhi? Aina zahabtum ya ikhwani? Aina zahabtum ya ikhwani? Naam. Zahabta. Zahabta. Zahabtum. Zahabtum. Naam. Aina zahabti ya ukhti? Aina zahabti ya ukhti? Aina zahabtunna ya akhwati? Aina zahabtunna ya akhwati? Zahabti? Zahabti? Zahabtunna? Zahabtunna. Ana zahabtu. Ana zahabtu. Nahnu zahabna. Nahnu zahabna. Naam. Zahabtu? Zahabtu? Zahabna. Zahabna. Baik. Apa beda antara ta zahabta, ta yang ada pada zahabta dengan ka yang ada pada kita buka misalnya? Untuk zahabta untuk kata kerja dia untuk mutasilnya bersambung dengan kata kerja, kata kerja ka bersambung dengan kata benda. Ka dan anta maknanya sama, anta. Ka dan ta maknanya sama, anta. Kita buka buku kamu. Kita buka kita buka anta. Zahabta zahabta anta. Sama-sama maknanya anta. Dhamir muttasil lil mukhatab. Dhamir muttasil lil mukhatab. Dan sama-sama mufrad, sama-sama tunggal. Kamu artinya. Tapi beda antara ka dan anta di sini. Kalau ka tadi seperti yang sebutkan Ahardwan, ka menyambung dengan muttasilun bismin, menyambung dengan kata benda. Adapun ta bersambung dengan kata kerja. Jadi jangan terbalik. Jadi jangan zahabka atau kita buta. La. Kita buta. Nanti berbahaya nanti ini maknanya. Masing-masing diletakkan pada tempatnya. Ta untuk kata kerja, ka untuk kata benda. Paham tuh ya kawan? Paham. Paham. Nah. Dihafal nih kawan, dihafal ini. Kalau kita dulu di ramakan zahaba, zahaba, zahabu, zahaba, zahabata, zahabna, zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuma, zahabtunna, zahabtu, zahabna. Jadi lama kelamaan sudah seperti satu hal yang seakan-akan tidak bisa lupa lagi, insyaallah. Taip, faham tu? Faham. Nah, seakan-akan sini di buku ini dijelaskan perbedaan itu, seakan-akan dibedakan itu. Bisa jadi nanti muncul pertanyaan, mengapa di sini ka, di sini ta? Di sini ki, di sini ti. Kenapa Ustaz? Nah, ini jawaban tadi yang Anda bilang tadi. Kalau ki bersambung dengan kata, kata benda berkerja. Kalau ki, ka, kata benda. Kalau ta, ti, kata. Ya, santun. Tep ada al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidatu. Untuk lihat kata-kata baru di sini. Kosakata baru. Qabla, lalu ba'da. Qabla dan ba'da tadi yang disebutkan sebagai apa di sini? Qabla dan ba'da. Kenapa dia mansub, selalu mansub? Zarf apa? Zarf zaman. Qabla, ba'da. Kemudian kaifa, mata. Kalau dari qabla wa ba'da itu zarf zaman, ini kaifa dan mata adalah? Min asma'i al-istifham. Nah, termasuk daripada kata-kata yang dipergunakan untuk pertanyaan. Kaifa dengan mata. Laisa mata, Ustaz. Laisa mata. Nah, apa di antara mata dengan mata? Mata, mata. Mata, mata kapan? Kalau mata, ya mutu, maitan. Al-maut artinya. Kemudian ada al-usbu'u. Kemudian ada as-syahru. Al-usbu'u ada as-syahru. Lalu ada al-adhanu. As-salatu raja'a ikhtibarun. Tiba-tiba kenapa ada ikhtibarun di sini, ikhwan? Ada kalimat ikhtibarun ku ada di dialognya. Nah. Di dialognya ternyata. Nah. Tapi kita baca, ikhwan. Qabla. Qabla. Ba'da. Ba'da. Kaifa. Kaifa. Mata. Mata. Al-usbu'u. Al-usbu'u. Ash-shahru. Ash-shahru. Al-adhanu. Al-adhanu. As-salatu. As-salatu. Raja'a. Raja'a. Ikhtibarun. Ikhtibarun. Ahsantum, ikhwan. Terakhir ada penjelasan tentang ad-dhamairul munfasilatu. Ad-dhamairu al-munfasilah, yang terpisah. Ad-dhamair al-munfasilah. Sebelumnya kita diperkenalkan dengan ad-dhamair al-muttasilah. Sebelum-sebelumnya di apa namanya? Di latihan-latihan. Nah, di latihan-latihan ada dikenalkan kepada kita ad-dhamair munfasilah dengan ad-dhamair muttasilah. Dan juga disebutkan di dialognya. Nah, apa antara ad-dhamair al-munfasilah dengan ad-dhamair al-muttasilah, ikhwan? Ad-dhamair munfasilah yakni dhamir yang terpisah. Nah, yang terpisah yang berdiri sendiri. Yang berdiri sendiri. Biasanya diletakkan di depan. Nah. Kalau ad-dhamair al-muttasilah yang bersambung, dia bersambung dengan kata sebelumnya. Bisa bersambung dengan kata kerja, bisa bersambung dengan kata benda. Kita baca di sini. Di sini dibedakan antara kata ganti untuk yang mufrad dan lil mufradi wa lil jama'i. Ada dua apa namanya? Dua kelompok kata ganti. Ada di sini dibagi menjadi lil mufrad wa lil jama'. Antum lihat di sini. Ya, kita baca dulu yang lil mufradi, kita baca yang kata ganti untuk yang tunggal. Huwa talibun. Huwa talibun. Nah, istami' faqat la tukarrir. Ana la aqul استمع ثم اقلع استمع فقط لا تكرر هو طالب نعم هو di sini kata ganti untuk orang keberapa Ivan? Ketiga. Untuk orang ke? Ketiga. Tunggal mufrad. Iya, mufrad, tapi untuk orang ke? Ketiga. Kita kenal dengan istilahnya ad-dhamir lil ghaib. Ad-dhamir lil ghaib. Hiya talibatun. Huwa dan hiya sama-sama untuk orang ketiga, tapi bedanya adalah bedanya adalah huwa untuk laki-laki, untuk muzakkar, hiya untuk muannats. Antum lihat hiya talibatun. Jadi jangan antum sekali-kali letakkan hiya talibun misalnya. La. Ada khata'un kabir. Ada musibah. Hiya talibatun. La taqul hiya talibun ya akhi. Anta talibun. Anta talibun. Anti talibatun. Kalau kata tadi huwa dan hiya orang ketiga, sekarang anta dengan anti orang ke? Dua. Orang kedua. Lil mukhatab. Ad-dhamir lil mukhatab. Orang kedua. Anta untuk laki-laki, anti untuk? Perempuan. Untuk perempuan. Ini semua masih dalam kata ganti untuk mufrad untuk tunggal. Kemudian terakhir, ana talibun, ana talibatun. Nah, ternyata ana ya kawan, biasa dipakai untuk laki-laki, bisa untuk? Perempuan. Nah, perempuan. Nah, ana Omar. Ana Aisyah. Ana Ridwan. Ana Fatimah misalnya. Naam. Jazakallahu khairan. Naam. Kemudian ini lil mufrad, ini untuk tunggal. Kam baqiya lana waqtu 10 daqiq. Ini untuk tunggal. Kita baca dulu sama-sama ya, sebelum kita lanjutkan lil jamak. Huwa talibun. Huwa talibun. Hiya talibatun. Hiya talibatun. Anta talibun. Anta talibun. Anti talibatun. Anti talibatun. Ana talibun. Ana talibun. Ana talibatun. Ana talibatun. Baik, sekarang kita lihat yang lil jama'i. Istami' faqat la takrir. Istami' faqat la lil jama'i, untuk yang jamak saja, untuk yang jamak lebih daripada satu. Hum tullabun. Hum tullabun. Hunna talibatun. Lihat, hum dan hunna ini kata ganti jamak. Kata ganti untuk orang keberapa ini, kawan? Hum dengan hunna? Tiga. Untuk orang ketiga. Hum tullabun, mereka tullabun, para siswa, para murid. Hunna talibatun, mereka untuk perempuan. Siswi perempuan. Antum tullabun. Antum tullabun, antunna talibatun. Antum dan antunna sama-sama untuk jamak. Dan juga ini sama-sama kata ganti untuk orang kedua. Tapi bedanya adalah, kalau antum untuk laki-laki, dan ada pun antunna untuk perempuan. Nahnu tullabun, nahnu talibatun. Nahnu ternyata sama seperti ana ya kawan. Bisa dipergunakan untuk laki-laki dan bisa untuk perempuan. Wadih, jelas? Kita baca yang lil jama' ya kawan. Kita baca yang lil jama' ini. Hum tullabun. Hum tullabun. Hunna talibatun. Hunna talibatun. Antum tullabun. Antum tullabun. Antunna talibatun. Antunna talibatun. Nahnu tullabun. Nahnu tullabun. Nahnu talibatun. Nahnu talibatun. Naam. Ini kata-kata ganti yang al-munfasilah, yang berdiri sendiri, yang terpisah, yang tidak tersambung dengan kata benda maupun tidak tersambung dengan kata kerja. Nah, dulu kita belajar awal-awal juga dihafal nih dengan cara diramakan. Nah, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana. Nah, ini semua dalam rangka untuk mempermudah insyaallah. Nah, kita tidak paham itu penggunaannya untuk apa. Kita hafal tapi tidak paham untuk penggunaan untuk apa itu. Tapi setelah kita belajar, ternyata kita temukan, oh ternyata ini beginilah cara penggunaannya. Baik, sepertinya ini akhir daripada perjumpaan kita di malam yang berbahagia ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk ad-darsu as-sadisa asyar, pelajaran ke-16, dan subhanallah sebentar lagi kita akan menyelesaikan jilid yang pertama ini, ikhwan. Sebentar lagi kita akan menyelesaikan jilid yang pertama dari buku apa ini judulnya? Durusul Lughatil Arabiyyah. Dan mudah-mudahan insyaallah pertemuan akan datang kita ketemu lagi. Dan sekali lagi kata kunci yang sering kita ulang-ulang ya kawan adalah mim ra alif jim ain ta marbuta muraja'ah. Muraja'ah. Sering diulang-ulang ya kawan. Nah, harapkan kita semua melakukan pengulangan-pengulangan di rumah. Ini sangat penting. Tidak sengaja antum hafal itu, kalau antum sering-sering mengulang-ulang insyaallah tanpa tak terasa antum sudah hafal. Soal. Ada pertanyaan? Baik. Lesa sa'ab, nah? Soal sahal, insyaAllah. Kalau pertanyaan, man ismuka, boleh apa tidak? Peletakan yang salah. Ini peletakan yang salah. Man ismuka, peletakan yang salah. Karena yang ditanyakan tuh, yang siapa yang ditanya? Ism. Ism. Ismun itu yang dipakai, yang ditanyakan. Ma ism. Maka bukan man digunakannya, ma. Atau benda bersama. Nah, untuk ism, untuk bendanya, ism. Untuk kata ismun, ma ini untuk kata ismun, maka pakai ma, bukan pakai man. Sani, ma makna al-mat'am? Ma makna al-mat'am, ya kawan? Rumah makan, restoran. Rumah makan, restoran, al-mat'am. Rumah makan, nah, restoran. Nah. Baik. Ras, Rafi? طيب كده تب سبحانه بحمدك شكرا لا إله إنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.